Sebelum barakallahu fikum saya melangsungkan untuk membacanya tudzakkiru nafsi wa iyyakum lillahi azza wa jalla khassah lil aba'i wal ummahat wa thaniyan tullabil ilm, yaitu agar jangan sekali-kali bermain-main dengan kata-kata soal kita. Barakallahu fikum, menyebut saudaranya dengan soal fiqah, karena kalimat ini pertama la yardaha akabirul ulama, tidak diridhai kalimat soal fiqah oleh akabirul ulama, oleh ulama-ulama al-kibar. Wadzani yang kedua, al-imam al-Sya'bi rahimahullah ta'ala menggunakan kalimat ini kepada ahlul bid'ah wal ahwa'i, menggunakan kalimat as-sa'afiqah itu kepada seorang mubtadi'un dhalun, menafikan sifat-sifat Allah, menakwilkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum, sehingga tidak pantas seorang yang terdidik di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam untuk kemudian menggunakan kata-kata ini, rijalan wa nisa'an, ya, baik kemudian kibaran wa sighar, tidak pantas untuk dikeluarkan kata-kata ini. Barakallahu fikum, walaupun mungkin anda melihat anak engkau melakukan kesalahan yang fatal, anda tidak ada peluang untuk mengatakan anak engkau sebagai soal kita, karena dia telah belajar ilmu sunnah, dia telah mengerti tauhid dan syirik, dia telah mengerti sunnah dan bid'ah. Maka sungguh di saat engkau mengatakan dia sebagai soal fiqah, walaupun dia telah melakukan kesalahan yang fatal, kadzdzabta, anda telah berdusta kepada anak anda, menuduh dia tidak memiliki ilmu sama sekali, padahal dia menghafal Al-Quran, dia menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah barakallahu fikum mengerti adab, menghafal bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kar doa-doa. Maka di saat itu menunggu anakmu sebagai sahabat, maka engkau telah berdusta, engkau telah berdusta. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah jami'. Apalagi kalau sekiranya yang engkau tuding sebagai soal fikah itu adalah seorang yang alim, asy-syaikh, bukankah anda telah berdusta akbar, lebih besar lagi? Agar jangan sekali-kali ada orang yang menampakkan diri jujur, tetapi perbuatannya penuh dengan adabi. Dan kita akan beritahukan kepada langsung bentuk-bentuk kadzib yang diperbuat oleh hakulah. nas wa haulai al-qaum yang menampakkan diri mereka idhar sidq, menampakkan kejujuran barakallahu fikum fi qawli wa fi mawqifi, sikap-sikapnya, wa fi manhaji, di dalam manhajnya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-an ana beritahukan kepada engkau bahwa di saat engkau mengatakan saudara engkau sebagai sahabat, padahal engkau tahu bahwa dia adalah syekh, engkau tahu bahwa dia pernah mengajak engkau memberitahukan kepada engkau al-haq sunnah Nabi alaihi wasallam, bahkan telah memberitahukan kepada engkau berbagai macam fitnah, maka berarti engkau telah berdusta kepadanya. Di samping engkau telah ittiham menuduh dia, memberikan gelar kepadanya dengan gelar yang buruk dan jelek, engkau telah berdusta barakallahu fikum. Ya. Yang kedua, engkau melakukan tadlis wa tazwir di tengah-tengah umat. Setelah engkau berdusta terhadap orang yang engkau tuduh sebagai seorang sahabat, engkau telah melakukan tadlis, pengkaburan hakikat orang yang berjalan di atas sunnah di tengah-tengah umat, untuk kemudian barakallahu fikum dijauhi dan tinggalkan dengan kata-kata dusta. Hafidzani wa hafidzakumullah jami'an. Antum masih ingat di saat kemudian Abdul Mu'ti Al-Maidani Atba Zulkarnain MLM berbicara tentang kata-kata jahil yang kemudian barakallahu fikum diartikan atau dijelaskan jahil itu adalah jaringan Hizbi Luqman Ba'adhu. Untuk ingat baik-baik, kenapa dia kemudian itulah kata-kata jahil, lalu kemudian sekarang sahabat di samping kerjaan yang mereka lakukan, dia tahu bahwa yang dituding sahabat itu adalah orang-orang yang punya ilmu, bahkan mintullah dari ulama dan masyarakat barakallahu fikum. Dituding sebagai sahabat adalah sebuah kedustaan besar yang dipertontonkan di hadapan ahli sunnah wal jamaah. Wa tadlis, pengkaburan barakallahu fikum orang-orang yang mengikuti langkah ulama'ul kibar yang dilakukan di saat itu oleh Abdul Mu'ti Al-Maidani, pembela Zulkarnain. Zulkarnain asyik saja dibela oleh kaki tangannya barakallahu fikum. Dia mengangkat kata-kata jahil, kemudian ini adalah singkatan dari apa? Jaringan Hizbi Luqman Ba'adhu. Ingat kata-kata jaringan. Berarti siapapun yang menurut dia sejalan dengan Luqman Ba'adhu, barakallahu fikum, adalah jaringan. Adalah jaringan rahimani wa rahimakumullah jami'. Kenapa Luqman Ba'adhu kemudian oleh Abdul Mu'ti dihabisi dengan kata-kata jahil? Akan ada kejujuran padanya? Mari kita lihat. Pertama, Luqman Ba'adhu di saat itu berjalan di atas bimbingan Syekh Rabi di dalam barakallahu fikum menghadapi fitnah Zulkarnain. Dan siapapun yang berjalan di saat itu dengan fitnah komando Zulkarnain yang berjalan di atas jalan barakallahu fikum ulama'ul kibar rahimah wa rahimahumullah, termasuk jaringan Hizbi Luqman Ba'ad. Apa dalil yang dijadikan oleh Abdul Mu'i Al-Baijani, kalimat Syekh Rabi yang pernah diucapkan di saat masalah laskar jihad, saya khawatir terkait dengan Luqman Ba'adu sebagai disis dari disis ikhwan muslimi. Siapa yang paling keras memberikan pembelaan, yang langsung bertanya kepada Syekh Rabi tentang kalimat beliau, adalah askari. Kata Syekh Rabi, saya mengatakan aksa, saya tidak melazimkan. Saya cuma mengatakan aksa. Hafidhahu hafidhahumullah jami. Memberikan pembelaan barakallahu fikum dari tudingan jahil jaringan Luqman Ba'adu, Hizbi Luqman Ba'adu. Sekarang diangkat kembali kata-kata jahil. Selain soal fikah barakallahu fikum, apa yang menjadi dalil dia untuk kemudian menuding maaf-maaf setiap orang yang berjalan bersama bimbingan ulama'ul kibar di fitnah barakallahu fikum Dzulqarnain, maka masuk dalam jahil jaringan Hizbi Luqman Ba'adu. Hafidhahu. Sekali lagi, siapapun yang berjalan di saat itu di atas bimbingan para ulama di dalam sikap fitnah Dzulqarnain, maka dia adalah jaringan Hizbi Luqman Ba'adu. Hafidhahu. Apa hujah mereka? Apa dalil mereka? Yang ada adalah al-kadhibu, yang ada adalah kenistaan di dalam menguji ahlu sunnah wal jamaah sebagai hizbiyyun barakallahu fikum. Terulang kembali kalimat itu diangkat di masa fitnah soal fitnah, dijadikan kembali sebagai hujjah, diangkat barakallahu fikum dalam channel-channel mereka. Tulisan Abdul Mu'i Al-Maidani rahimah wa rahimahumullah melakukan kebisaan lagi, menempuh jalan kebisaan yang telah lewat. Mereka-mereka yang yuhir menampakkan diri mereka asli orang-orang jujur. Pertama, antum terkait dengan fitnah soal fitnah ini sekian bukti-bukti barakallahu fikum kedustaan yang ada pada rahimani wa rahimahumullah jami. Maka kemudian barakallahu fikum menggaung fitnah komando kembali yang dulu yang menguarakannya sekarang adalah yang berteriak menantang, yang berteriak komando di masa fitnah Dzulqarnain askari rahimani wa rahimahumullah. Dalilnya sama, hujahnya juga demikian. Barakallahu fikum, yang sesungguhnya tidak aku di masa fitnahnya Dzulqarnain komando, dan juga yang melariskan fitnah komando sekarang ini, yang dulu menolak fitnah komando diteriakkan oleh Dzulqarnain. Untuk antum mengetahui bagaimana kadabah kedustaan barakallahu fikum yang mereka pertontonkan, mungkin antum tidak mengetahui, tapi agar antum tahu, mereka menampakkan diri orang-orang jujur dari lisan mereka menuduh kadzdzab. Tetapi akan saya beritahukan bentuk-bentuk kedustaan yang ada barakallahu fikum pada orang-orang yang menampakkan diri orang-orang jujur rahimani wa rahimakumullah jami'. Muncul kemudian fitnah komando berikutnya beriringan dengan fitnah sahabat bergandengan. Siapapun yang berjalan di atas fitnah sahabat di dalam bimbingan para ulama kibar untuk mengatakan bahwa di dalamnya kedzaliman terhadap ahlu sunnah wal jamaah, dia adalah sahabat dengan tidak punya rasa malu dan tidak punya haya, yang tidak mengamalkan hadis sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam rahimallahu abdan arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seorang hamba yang mengerti kadar dirinya sendiri barakallahu fihi. Dimunculkan lagi jahil, kata-kata jahil. Berarti antum semua ahlu sunnah wal jamaah dimanapun berada yang berjalan bersama kibar ulama termasuk dalam jaringan Hizbi Luqman Ba'adu rahimani wa rahimakumullah jami'. Ittiham, sebuah tudingan yang penuh dengan kezaliman. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun hakim. Apa yang anda tulis, apa yang anda ucapkan, apa yang anda perbuat, padanya malaikat mungkar dan padanya malaikat raqib dan hakim yang mencatat semuanya itu barakallahu fikum. Agar jangan sekali engkau menampakkan seorang orang yang paling jujur, ternyata engkau tidak tahu la ta'rif qadar nafsi, anda tidak tahu tentang kadar diri anda, melakukan barakallahu fikum kedustaan. Cukup dia menuduh seseorang sebagai majnun. Iya, saya yang itu. Saya tidak membela diri wallah. Tapi saya ingin memberitahukan bahwa di belakang kalimat ini ada kedustaan yang sangat besar barakallahu fikum. Hablai kaum yang mengatakan majnun, saya yakin dia tahu bagaimana sifat orang-orang gila. Dia tahu bagaimana sifat orang-orang gila barakallahu fikum. Dan dia berdusta barakallahu fikum. Ditulis oleh channel tertentu, kemudian diangkat barakallahu fikum di forum Salafi Sumbawa. Wallahu a'lam, diangkat tidak kata-kata majnun itu. Ya. Nah. Saya tidak membela diri. Allah Azza wa Jalla yang saya tempat mencari pembelaan barakallahu fikum. Semoga itu menjadi amal saleh. Barakallahu fikum buat saya dan tambahan. Karena terlalu banyak membuat kesalahan-kesalahan. Saya kepingin itu menjadi amal saleh di sisi Allah Azza wa Jalla. Tetapi di sana ada kedustaan yang diperlukan. Antum semuanya tahu bagaimana sifat orang gila dan bagaimana hukum orang gila dalam pandangan agama. Tetapi dia tega untuk menuduh saudaranya. Saya ucapkan tega sekali lagi. Bukan saya ingin membela diri. Saya ingin mendapatkan pembelaan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi saya ingin memberitahukan bahwa di situ ada kedustaan barakallahu fikum. Dia mengatakan bahwa majnun, ini pantas enggak anda berikan kepada orang yang anda tahu sendiri bahwa dia gila? Kalau tidak pantas, anda beritahukan, berarti anda adalah pendusta barakallahu fikum. Anda cuma memungkinkan saja nabi menjadi dikatakan. Kata Imam Nawawi, orang yang menukilkan kedustaan adalah pendusta rahimahullah. Menukil barat Allah tidak mampu karena banyak makan cabai rawit. Subhanallah, maaf antum semuanya jadi saksi. Ada juga orang mampu yang makan cabai rawit. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Hah? Ada orang mampu? Saya yakin akan diingkari oleh mereka yang menuduh juga barat Allah. Tetapi di situ ada kedustaan yang mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Menuduh seseorang mampu, menuduh disebabkan karena terlalu banyak makan cermin pada waktu itu cemera. Di situ ada kedustaan rahimani wa rahimakumullah jalla. Wahai kenyataan, belum pernah ada perlombaan-perlombaan yang memberikan makan cabai, tidak pernah mabuk karena makan cabai barakallahu fi. Tapi di situ ada kedustaan rahimani wa rahimakumullah. Dia mengatakan barakallahu fikum, kita tidak meninggalkan Ibnu Hadi, tapi kita menghormati Syekh Rafi Kajabta. Anda telah berdosa. Anda masuk dalam barisan soalif musafiqah. Yang disahkan adalah Syekh Rabi, yang dicela adalah Imam Al-Jana wa Tahdil oleh Rasul Musafiq, pimpinan penebar fitnah soalifah. Yang disahkan adalah Imam Rabi, Imam Ubay, Syekh Al-Allama Abdullah Abdurrahman Al-Bukhari. Anda masuk ke dalamnya lalu mengatakan anda menghormati Syekh Rabi, kedapta. Anda berdusta dengan ucapan anda sendiri barakallahu fiikum. Hadirin masyaallah. Maka oleh karena itu saya mengingatkan segini. Jangan menampakkan diri seolah-olah ahli sir. Orang-orang yang paling jujur barakallahu fiikum. Belum lagi kalau kita mengungkit ke belakang rahimah wa rahimakumullah jami'an. Maka ma'asyiral ikhwah, saya mengingatkan ini semua agar kita takut kepada Allah azza wa jalla di dalam berikan lapor kepada saudara-saudara kita. Ini adalah dosa dan dosa serta dosa dan kemaksiatan. Rahimah wa rahimakumullah jami'an. Dan saya akan sampaikan beberapa bukti agar di barakallahu fikum yang dia pertontonkan di hadapan ahli sunnah di berjamaah. Dia anti tahdil, tidak senang, tidak suka kalau seseorang membahas terkait dengan tahdil. Wah, marah. Apa yang diperbuat musafikun bukan cuma hanya mentahdil tetapi mencaci maki dan mencela barakallahu fikum. Alaysa hadha min al-kadhib? Bukankah ini adalah bentuk kedustaan barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'an? Tentu nasihat sebagai nasihat buat diri saya sendiri. Saya disuruh untuk bertaubat dari kedustaan. Saya itu enggak tahu. Wallahi, mana yang dimaksud barakallahu fikum? Terkait dengan jawaban saya rahimani wa rahimakumullah ketika memberikan ada yang bertanya waktu itu Daurah Baik, Daurah Al-Ajir Mansur dan CS Musafikun Barakallahu Fikum. Di saat itu ada yang saya ingat Barakallahu Fikum, ada pamflet yang tidak jadi pada waktu itu lalu dimundurkan. Saya menjawab tentang tidak jadi, tidak ada. Lalu dimundurkan dari alasan untuk menuding gagal. Tidak apa-apa. Astagfirullah, saya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi jangan sampai anda menuding seseorang seorang kezab. Tetapi anda tidak tahu kalau anda melakukan agadi kedustaan-kedustaan barakallahu fiikum. Hadirin wa hadiratullah jami'an, sekali lagi, ya, ketika dinaikkan di channel baru banyak yang mengerti tuduhan-tuduhan hila atau segala galanya barakallahu fiikum. Aku sudah lama baca itu, rahimahullah. Sudah lama kamu barakallahu fiikum. Lalu diangkat di channel forum salah di Sumbawa, tidak tahu siapa pembuatnya, siapa pembikinnya. Kalau dia benar-benar alal haq, kenapa harus bersembunyi? Bukankah juga malah kerusakan semuanya? Hadirin wa hadiratullah jami'an, barakallahu fiikum. Tetapi tidak tahu sesungguhnya diri mereka itu berdusta barakallahu fiikum, lalu menuntut dosa. Sampai kemudian rahimahullah wa rahimahumullah diungkapkan kalimat yang sampai saya tidak sabar karena katakan Allah tidak pernah menyatakan kalau mereka ingin pergi saya ongkoskan, kalau mereka tidak punya ongkos, subhanallah, saya pernah sampai sekejap itu mereka mengada-ngada rahiman wa rahimahumullah. Tapi kita tidak peduli bahwa kata-kata soal itu diarahkan kepada orang yang mengikuti bimbingan ulama kibar di masa fitnah soal itu. Oleh karena itu Syekh Abdul Ghani Awsat hafizahullah ta'ala mengatakan dan mengingatkan, irfa'u rukusakum wa la tahjalu antum ala al-haq wa antum wa hum awla ayya taqta'u rukusakum. Menasihatkan kepada Abu Sunnah wa Jamaah, angkat kepala-kepala kalian, jangan takut. Nasihat terhadap orang-orang yang menebarkan Ahlu Sunnah wa Jamaah, karena di sebuah tempat ditekan, di teror barakallahu fiikum yang mengikuti kibar ulama rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada di sebuah masjid di Aljazair barakallahu fiikum diteror rahimani wa rahimakumullah oleh grupnya Jamaah, kemudian Lazhar Muhammad, Dr. Muhammad Farkus barakallahu fiikum, bahkan sampai melakukan pembakaran terhadap kitab yang ditulis oleh Abu Mu'ad Muhammad Murabi yang berbicara tentang pembelaan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dari kaum Syiah Rafidhah, dibakar kitabnya oleh Ha'ula, oleh musafikun barakallahu fiikum. Betapa jahat mereka kalau mereka punya kekuatan rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fiikum, beliau mengingatkan Syekh, irfa'u ru'usakum, angkat kepala-kepala kalian, jangan kalian takut dan khawatir untuk menghadapi mereka. Kalian di atas al-haq, mereka itulah sesungguhnya untuk kemudian menundukkan kepala-kepala mereka, kata beliau rahimani wa rahimakumullah. Wa min wujudi kalimi ha'ulatun nas di syaksir Hasan bin Abdul Wahab al-Banna memberikan tazkiyah memuji Rasul Musafir, gembira ria senang diangkat-angkat barakallahu fiikum, disanjung ini kibar ulama lebih tua dari Syekh. Benar, beliau adalah lebih tua dari Syekh, bahkan umur beliau hampir sampai 100 tahun barakallahu fiikum. Asyik Hasan bin Abdul Wahab al-Banna, ketika beliau menulis dan mengakui setelah mengerti tentang hakikat persoalan, akankah mereka lagi memujinya? Akankah mereka lagi mengangkatnya? Akankah mereka lagi menyanjungnya, memasukkan dia ke dalam jiwa ulama lebih besar dari umurnya dari Syekh Rabi? Karena Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna membela Syekh Rabi Hafizahullah Hafizahullah menjadi orang yang dicela kembali. Jujurkah mereka bersikap? Mereka penusa himan wa himakumullah. Maka sekalian ikhwan, kita harus berbedah terhadap diri kita sendiri. Kita harus takut kepada Allah Azza wa Jalla. Semua apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan pertama kali di hadapan manusia dan terlebih khusus salafiyyin dan salafiyyah, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi saya mengatakan kepada segenap ikhwan wa akhwat, thullabul ilm, kibarun wa shigharun, jangan bermain dengan kata-kata saat itu. Kata-kata yang jelek, barakallahu fikum, yang tidak diridhai oleh ulama kibar ulama. Imam Asy-Sya'bi mengucapkan ulangi kembali. Imam Asy-Sya'bi menggunakan kata-kata ini kepada ahlul bid'ah wal ahwa. Ketika aku memberikan ini kepada seorang yang berjalan di atas sunnah, mengikuti arahan kibar ulama, anda telah berdusta atas dia, anda kemudian telah menzalimi dia, anda telah memberikan gelar dengan gelar yang buruk dan jelek, semuanya adalah dosa Allah. Semua kita wajib untuk kembali bertaubat kepada Allah. Kita harus kembali melakukan koreksian terkait dengan diri-diri kita. Jangan sibukkan diri untuk melakukan koreksian terhadap orang lain. Kalau kita barakallahu fikum menyibukkan diri untuk melakukan kekurangan, menambal kekurangan air yang ada pada diri kita, sudah tidak punya waktu untuk melakukan koreksian terhadap orang lain. Tidak akan ada waktunya, kata para ulama barakallahu fikum. Hafidhallahu hafidhakumullah. Semoga saya dan antum semuanya terus terbimbing di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas bimbingan kibar ulama sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhallahu hafidhakumullah. Maka atas kezaliman yang dilakukan oleh musyrikun, Asy-Syaikh Rabi mengingatkan, berpesan dalam fitnah Abul Hasan Al-Maghribi yang barakallahu fikum. Asy-Syaikh Zakaria menyebutkan ternyata fitnah Yahya Al-Hajuri mirip dengan fitnah Muhammad, Dr. Muhammad bin Hadi, kata beliau. Namun di situ ada perbedaan. Perbedaannya sangat-sangat vital dalam pandangan mana yang kita mengerti tentang barakallahu fikum, ucapan Al-Imam Muhammad bin Sirin, ala innal ilma dinun fardhun amman taqduna lillah. Sekarang mereka mencoba kemudian untuk mengungkit ucapan bahwa saya ini kepingin sama. Sekarang Robi adalah teman, dia adalah lawan saya, dan saya mau duduk kepada Asy-Syaikh Shalih Fauzan. Ada enggak ini, Bang? Ada. Sudah dibantah dan dibongkar bahwa Ibnu Hadi mengatakan bahwa tidak mau mengembalikan urusan manhajiyah khilaf al-Maghribiyah sebelumnya kecuali kepada empat ulama. Siapa dia? Asy-Syaikh Rabi, Asy-Syaikh Ubay, Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari, dan yang keempat adalah diri dia ketika berada di dalam barakallahu fikum keselamatan manhaj. Sesungguhnya sudah tidak akan bisa dikembali. Disebutkan yang menjadi saksi barakallahu fikum dan menulis rahimah wa rahimahumullah, apalagi Syekh Muhaydar, Syekh Muhsin al-Abad, bukan tempat mengembalikan urusan kila dan manusia. Ta'rifu barakallahu fikum bahwa fitnah soal fikum ini bukan fitnah yang kecil yang antum remehkan dan yang antum remehkan. Jadikan ini adalah dari tahapan fitnah yang melanggar dakwah salafiyah dari fitnah-fitnah sebelumnya, tetapi coba saja mengerti dirinya sendiri. Fitnah Yahya bin Abdul, fitnah Abdul Hasan al-Mahdi sama. Fitnah Ali bin Abdul Hamid, Ali bin Abdul Hamid, Ali Hasan, Ali Hasan bin Abdul Hamid sama. Yahya al-Azuni juga demikian. Terulang kembali dan itu lebih dahsyat barakallahu fikum. Perbedaannya apa kata dia? Kalau Yahya al-Azuni memberikan takdir mukaddimah kepada pembelanya, orang-orang yang memang terkenal dia sebagai penuntut ilmu, terkenal dia ada namanya, tidak dengan nama-nama samaran, tetapi Ibnu Hadi memberikan mukaddimah yang membelanya berbicara tentang kita soal jika majadil, orang-orang yang tidak dikenal siapa. Yang kedua, menggunakan nama-nama musta'an, nama-nama samaran, barakallahu fikum. Nas'alullah salamat al-afiyah. Sementara kita dididik dan diajari bahwa ilmu ini adalah amanah ilmiah. Tapi coba lihat para ulama kita yang menulis seluruh bantah di dalam fitnah soal nama-nama mereka terang benderang. Rahimani wa rahimakumullah jalla. Karena mereka tahu yang mereka bela adalah bukan kepentingan mereka. Dan mereka tahu bahwa mereka tidak berdusta, sehingga mereka terang-terangan tampil barakallahu fikum menulis nama mereka sendiri. Rahimani wa rahimakumullah jalla. Kalau setidaknya mereka jujur, mereka kemudian mengaku mereka berada di atas Allah, mereka akan terang-terangan melakukan itu semua. Iman wa rahimakumullah. Maka sekali lagi udhakir nafsi wa iyyakum, agar jangan sekali-kali mengatakan kepada siapapun dari sunni salafi yang ada untuk kemudian mengatakan sebagai salafi, walaupun asyik rabbi sudah mengatakan, barang siapa hamba yang berbicara menuding saudaranya soal fikoh dengan tanpa hujah dan dalil bahwa hukum soal fikoh, mereka adalah soal fikoh. Kalimat ini bukan kemudian untuk menamakan setiap orang ini bermain-main dengannya salah dan keliru. Rahman wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu udhakirunat semua iya, agar kita benar-benar takut barakallahu fikum menggelari saudara kita dengan saudara dengan gelar-gelar yang buruk dan jelek, memberikan lakob-lakob yang jelek barakallahu fikum. Dan antum tahu belajar dari asatidz yang lain bahwa itu bukan adab dan akhlak seorang sunni salafi yang memuliakan manhaj yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rahimahullah wa rahimahullah wa ta'ala alam bisawab.